Bantura. Wow. Yosik. Halo. Halo? Apa? Istriku bagaimana? Aduh, aku tak pulang dulu lah. Wes iki HP-ne. Terima kasih Mas HP-nya Mas ya. Bojomu meng nglairno. Apa meh babaran to, Dik? Heh, kaya terus metu. Aduh, Bu Dokter kok ninggal yo. Aduh ya Allah, caket ya Allah. Lek Joko lek tulung kula nebidan le bojoku lek. Ampune sik. Kono lek. Ya Allah, Gusti maane, maane. Ya Allah, maane. Seneng kamu kula tiba di maane anak enak bojo kabeh yo maane. Atuh atit atit atit. Atit atit atit. Atit ya Allah. Wei. Bojoku. Sing lawo. Ada goblok. Bojoku sing petek iki babaran ora aku. Oh. Wis tak tak. Dek, tahan napas, Dek. Tut. Apa mau? Saya periksa dulu, Bapak. Ini tandanya bagaimana? Oh, kok gor susu, Bu? Ikut jantungnya ini ngene. Jantungnya ini ngene. Oh, jantungnya bojoku sebelah itu ya. Lah, aku ada. Ikut tempat lahir beta dulu. Siapa ngerti ya, Mas? Halo, halo. Oh, begitu, Mas. Bedah, bedah pinter, Bu. Aku menutup. Oke, Pak. Mau keluar, Bu? Langsung dilakukan. Makne. Operasi. Bazi ini yang mantu, Makne. Bismillahirrahmanirrahim. Mau cek bisiklah, Makne, ya. Apa TK? Ya modiar anake ngono kuwi. Bendang cepet metu. Oh ngono ya. Alah, es. Iku bidan apa tukang batu? Lek ku gawe tak ati-ati kok malah dipaloni. Ana TV-ne ora dan bidan. Bapak mohon maaf, Pak. Bapak kek. Bu. Ini kok TV-nya kok enggak hitam putih ya punya ibu ya? Masa? Iya kok. Coba. Coba dilihat. Sing jujur sama Dik. Ana wong lanang bengok sing kaya jodon sapa? Ora. Ora ngajiar kowe. Kowe ngumpetke wong lanang kowe. Hah? Sapa, Pak? Metot bengok sen kok. Sapa sing kok ngono kuwi? Apa lu sing metot? Pak. Niku mboten wong lanang. Sen, Pak. Barange bojomu. Ola ya Allah Gusti. Terus ke. Yang mending lebok kayak kerdus. Dan sampai di sini.